Oke, dilanjutkan ya Ibu, Bapak, Saudara semua. Ternyata hatimu buta karena tabir kepalsuan. Coba untuk tidak putus asa, membuka mata hatimu. Ku coba menguatkan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Ku tahu kau terjerat dan terbenam dalam kepalsuan, hingga tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai penghalang.